Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu, ya'ni an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala as-sa'i 'ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wal qa'imi alladhi la yafturu wa kas-sa'imi la yuftiru, muttafaqun alayh. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, as-sa'i 'ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sa'i, seorang yang membantu, yaitu membantu kemaslahatan, kebaikan, alal armalati, armalah humul ladhi alladzina la a'ila lahum sawa'un kanu dhukuran aw inasan. Aramil, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sanak famili, yaitu man la ahla lahu, seorang yang tidak memiliki sanak famili atau keluarga, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Wal miskin hum fuqara, adapun miskin, mereka adalah orang-orang yang fakir. Jadi seorang yang membantu kemaslahatan, kebaikan seorang yang tidak memiliki sanak famili dan orang-orang fuqara, orang-orang fakir, kal mujahid fi sabilillah, seperti seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi seorang yang dia membantu orang-orang fuqara, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak memiliki sanak keluarga pada urusan-urusan mereka, yang di sana mereka tidak mampu untuk ya berusaha, maka ketika kita membantu mereka pada kebutuhan-kebutuhan mereka, kebaikan-kebaikan mereka yang mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, ya, maka orang tersebut berhak mendapatkan janji seperti seorang mujahid fisabilillah, seorang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu bahwasannya bagaimana pahala seorang mujahid fisabilillah, keutamaan seorang mujahid fisabilillah berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bertemu dengan musuh, mempertaruhkan nyawa. Nah, orang yang membantu Para armalah dan miskin, mereka akan mendapatkan janji sebagaimana seorang yang mujahid fisabilillah. 6. Ya. Wa ahsabuhu qala wa qal qa'im alladhi la yaftur wa qasa'im la yaftir. Ya, dan aku ya mengharapkan dengan berkata seperti seorang yang qa'im, seorang yang berdiri tetapi dia tidak memiliki kekuatan, itu lemas, ya lemah. 6. Dan seperti seorang yang berpuasa tetapi dia tidak berbuka. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kebaikan kepada mereka yang senantiasa membantu orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, ya, masakin wal fuqara, orang-orang miskin dan orang-orang yang fakir, ya, mendapatkan ya keutamaan seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini pula dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwasannya ya dalam hadis ini menjelaskan tentang dalil bodohnya mereka para kaum, orang-orang yang mereka pergi ya yaminan wa shimalan, pergi ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri, ya, berpergian. Wa da'una awailihim fi buyutihim ma'an nisa, dan membiarkan keluarga mereka di dalam rumah-rumah mereka bersama wanita-wanita. Maksudnya, ya, ini menjelaskan tentang bodohnya orang yang meninggalkan keluarga mereka, ya, membiarkan anak istrinya di rumah, lalu dia pergi. Ya, wala yakunu lahum a'ilun fayudhi'un, dan tidaklah ya mereka melakukan hal ini kepada keluarga mereka, fayudhi'un, lalu mereka menyia-nyiakan keberadaan mereka. Ya, dia pergi ya sedangkan anak istrinya di rumah, ya dibiarkan begitu saja. Li'annahum yahtaju ila al-infaqi wa yahtajuna ila ar-ri'ayah wa ila ghairi dhalik. Karena mereka, anak-anak tersebut dan istri-istri tersebut, mereka membutuhkan kepada infaq, nafkah, ya, nafkah. Dan mereka butuh kepada ri'ayah, pengawasan, ya, dan selain daripada itu. Ya. Wa tajiduhum yadhhabuna yatajawwaluna fil qura wa rubbama fil mudun aidan. Ya. 6. Dan kamu mendapati mereka, orang-orang ini, mereka pergi yatajawwalun, ya, keliling kampung-kampung, keliling kota-kota. 6. Ya. Mereka tinggalkan istri-istri mereka dan anak-anak mereka di rumah. Padahal dalam keadaan mereka butuh nafkah, butuh dengan pengawasan, ya. 6. Ayah-ayah mereka atau suami-suami mereka. Biduni ayyakuna hunaka darurah. Tanpa di sana adanya keperluan yang darurat. Ya. Walakin syaun fi nufusihim, akan tetapi mereka lakukan itu adalah sesuatu untuk memuaskan diri-diri mereka. 6. Wa yadhunnuna anna hadha afdal min al-baqa'i fi ahlihim wa ta'dibihim wa tarbiyatihim. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka keluar ya berkeliling kampung, berkeliling kota, itu mereka menyangka bahwasanya perbuatan tersebut lebih afdal dibandingkan mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka. Ya. Dengan adanya ya pendidikan terhadap anak-anak mereka, dengan adanya ya terbiah kepada anak-anak mereka. Nah, ini persangkaan mereka. Bahwasanya ya mereka keliling itu lebih afdol dibandingkan berada di rumah. Kata Syekh rahimahullah, wa hadza dhannul khata. Ini merupakan prasangka yang salah. Fa inna baqa'ahum fi ahlihim wa tawjihi auladihim min dhukurin wa inasin wa zawjatihim wa man yata'allaqu bihim afdalun min qaunihim yukhrijuna. Ya. Maka sesungguhnya tinggalnya mereka bersama keluarga mereka dan arahan-arahan kepada anak-anak mereka dari laki-laki dan perempuan dan kepada istri-istri mereka dan orang yang terkait dengannya, padahal keberadaan tersebut afdal, lebih utama dibandingkan dia keluar. Ya. Yaz'umuna annahum yursidunan nas. Ya, dalam persangkaan bahwa mereka adalah orang-orang yang membimbing manusia. Ya, ini arahnya kepada satu kelompok. Ya. 6. Wahum yatrukuna awailihim. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Alladzina hum ahakkun min ghairihim. Yang dimana keluarga tersebut adalah orang-orang yang berhak. Ya, orang yang berhak untuk mendapatkan nasihat-nasihat mereka dan bimbingan-bimbingan mereka dibandingkan orang-orang selain mereka ini. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa angdir asyiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu, ya, keluarga dekat kamu. Ya. Fabada bi asyiratil aqrabin qabla kullu ahadin, maka dimulailah dengan keluarganya yang paling dekat, ya, sebelum orang lain. Ya, keluar dari rumahnya ya 4 bulan, 5 bulan, setahun, paling sedikitnya 40 hari. Nah, keliling kampung, keliling kota dengan mereka menyangka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang membimbing manusia. Padahal ya keluarganya itu lebih penting. Ya. Anak istrinya itu lebih membutuhkan riaya, pengawasan, tarbiyah, pendidikan, dan mereka butuh kepada nafkah. Ya. Ini Syekh menjelaskan pada satu kelompok, ya, yang mungkin kita paham kelompok apa ini yang dimaksud. Nah, amman alladhi yadhhabu ila da'wati ila Allah yawman aw yawmain aw ma asbaha dhalik. Adapun seorang yang pergi dalam rangka berdakwah, ya, kepada Allah satu hari atau dua hari dia pergi, atau semisalnya wa huwa a'idun ila ahlihi an qurbi fa hadha la yadhurruhu, setelah itu mereka kembali kepada keluarganya. Ya, dan ini tidaklah yadurruhu, memudaratkan ya keluarganya tersebut. Wa huwa ala khair, dan ini adalah keadaan yang baik. Ya, ini keadaan yang baik. Nah, dia berdakwah, ya, meninggalkan keluarganya satu hari atau dua hari, lalu kembali, ya, nah, kepada keluarganya, ini adalah khairun, perkara yang baik. Nah, adapun yang dimaksud saya di sini adalah orang-orang yang meninggalkan keluarga-keluarga mereka dalam rangka ya memuaskan hawa nafsu mereka, ya, nam, atau dalam rangka riah, rekreasi, dalam rangka refreshing, ya, meninggalkan keluarga-keluarga mereka, ya, hanya untuk mendapatkan kepuasan diri, ya, keliling kota, keliling desa sebulan, dua bulan, ya. Ya, enam. Bukan hanya ya kelompok yang tadi kita sebutkan. Ini luas pengertiannya. Mungkin diantaranya adalah ya orang-orang yang dia sering melakukan perjalanan jauh bersama teman-temannya, ya misal ke ujung Sumatera, ya lalu kembali lagi ke rumah dan lain sebagainya. Ini tidak ada manfaatnya, ya. Padahal keluarganya butuh kepada bimbingan dia dan pendidikan dari dia. Nah, ini menunjukkan tentang ya rendahnya pemahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rendahnya ya pemahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama ini. Ya, al-faqihu fiddin memahami tentang agama ini adalah alladhi ya'riful umur, orang yang mengerti tentang perkara-perkara. Ya. 6. Dia mengerti, dia paham tentang perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Dan dia bisa mempertimbangkan, ya. Apakah ini bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya, ya, atau tidak. Dan dia mengerti dan paham bagaimana dia nam bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dia kepada keluarganya. Ya. Ini orang yang paham ya dalam agama ini, maka ketika dia paham dalam agama ini, maka Allah menginginkan kepada dia kebaikan. 6. Ini ya kandungan dari hadis yang telah kita baca tadi, bahwasanya seorang yang membantu orang-orang yang tidak memiliki sanak famili, ya, yang tidak mempunyai keluarga baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang miskin, maka dia seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 6. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.